Ya pokoknya terima kasih buat yang ada di sini, buat yang di rumah, yang di luar, yang nggak bisa masuk, buat Mbak Cici, buat Mbak Andin, sama Didi Violin. Sampai ketemu sebulan lagi. Oke. Senandung Lirik. Kenapa?